Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Ulumul Ahkam. Hadis yang ke 97 menurut cetakan ini masih dalam bab salat, yaitu hadis dari sahabat Al-Bara bin Azib. Qala al-muallif rahimahullah an al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. Dari sahabat Al-Bara bin Azib, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW waktu itu dalam perjalanan atau safar, lalu beliau salat isya yang terakhir, yaitu maksudnya salat isya. Faqara'a fi ihdar raka'atain, lalu beliau membaca pada salah satu dari dua rakaat, yakni yang pertama atau salah satu dari dua rakaat, karena ini salat safar ya. Bittini wazzaitun, membaca surat watini wazzaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sawtan aw qira'atan minhu, maka saya tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya atau bacaannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang menerangkan kepada kita tentang salah satu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sholat, yaitu dalam bab membaca surat-surat setelah Al-Fatihah. Diceritakan oleh sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pada sholat isya di waktu safar, beliau sholat dua rakaat tentunya qasar, salah satu dari dua rakaat itu membaca surat watini wazzaitun. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam di waktu safar membaca dengan bacaan yang tergolong pendek ya, atau kalau masyarakat kita mungkin ya sedang. Karena ini dalam safar. Dan tentu yang sesuai dengan kondisi seorang musafir mencari ayat-ayat yang pendek atau surat-surat yang pendek. Nah, di sini Nabi SAW membaca surat watini wazzaitun. Kemudian menurut Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa saya tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya atau bacaannya dari beliau alaihi salatu wassalam. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa disunnahkan seseorang kalau mampu memperbagus suaranya, ya diperbagus suaranya, karena itu punya pengaruh dalam sholat ya. Tentunya bagi makmum yang mendengar, kalau bacaan imamnya bagus, makmumnya juga senang, semangat, dan mungkin menambah kehusuan. Tapi kalau bacaan imamnya kurang bagus, ya kadang ada pengaruhnya. Walaupun mestinya bagi kita semuanya sama saja, dalam arti seandainya bacaannya kurang bagus suaranya, ya tetap saja kita berusaha untuk khusyuk, ya itu semestinya. Tapi kenyataannya tetap ada perbedaan. Makanya di sini disunnahkan seseorang memperbagus bacaan. Tentunya memperbagus bacaan pertama standarnya adalah ya ilmu tajwid, ya, sehingga yang panjang dibaca panjang, dua harokat jadi dua harokat, empat ya empat, dan seterusnya. Yang gunnah yang dibaca gunnah, yang ikhfa dibaca ikhfa, dan seterusnya. Nah, ini bagi orang yang suaranya kurang bagus saja, insya Allah kalau tajwidnya benar, itu sudah tidak ada ganjalan bagi yang mendengar. Apalagi tajwidnya benar dan suaranya bagus. Tapi kalau tajwidnya tidak benar, ya, walaupun suaranya bagus, bagi yang mendengar tetap ada ganjalan-ganjalan, ya. Bacaannya terasa tidak pas, tidak sesuai, apalagi yang sudah mengetahui ilmu tajwid, sehingga merdunya suara tetap bagi makmum ketika tajwidnya salah, dia tetap tidak terasa mengganggu, ya, terganggu. Apalagi suaranya juga tidak bagus, ya tambah lagi yang di belakang sebagai makmum semakin tidak karuan, ya, mendengar bacaannya sambil sholat tersebut. Makanya di sini Nabi SAW juga memuji beberapa sahabat yang seperti itu. Misalnya seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud termasuk salah satu sahabat yang dikenal dengan bacaan yang bagus. Sampai Nabi pernah mengatakan, "Man arada an yasma'al Qur'an kama unzil atau an yaqra'al Qur'an kama unzil falyaqra' ala qira'ati Ibnu Ummi 'Abd." Siapa yang ingin membaca Qur'an seperti saat diturunkannya, ya, Malaikat Jibril membacakan kepada Nabi. Siapa yang ingin membaca Al-Quran seperti saat diturunkannya, bacalah seperti bacaan Ibnu Mas'ud, Ibnu Ummi 'Abd, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Begitu pula misalnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau juga termasuk orang yang bacaannya bagus, enak didengar. Bahkan suatu saat ketika Nabi Musa membaca, Nabi lewat dan mendengarkan Nabi. Setelah paginya Nabi mengatakan, "Saya semalam mendengar bacaanmu." Kata Abu Musa, "Kalau saya tahu engkau mendengarnya, saya akan perbagus lagi ya Rasulullah." Ya. Bukan karena riya, tapi ingin menyenangkan Nabi SAW. Dan Nabi ketika mendengar bacaan Ibnu Mas'ud, ya, Nabi sampai menangis, ya, ketika mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Begitu pula Abu Musa tadi, Nabi sampai mengatakan telah diberi yakni kemerduan suara seperti Daud, suaranya Daud alaihissalam. Nah, ini terkait dengan bacaan Al-Quran Al-Karim. Kemudian berikutnya, hadis selanjutnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم fayakhtimu bikul huwallahu ahad. Falamma raja'u dhakaru dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Fasaluhu faqala li anna sifatul rahman azza wa jalla فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, ibunda kaum mukminin, istri Nabi. Anna Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW ba'ata rajulan ala sariyah, mengutus seseorang memimpin sebuah pasukan kecil. Fakana yaqra'u li ashabihi, maka dia yang mengimami pasukan tersebut, ya, sahabat-sahabatnya atau teman-temannya yang di bawah kepemimpinannya. Fi salatihim, pada salat mereka. Fayakhtimu bikul huwallahu ahad, maka dia menutup dengan kul huwallahu ahad. Jadi selalu menutup dengan kul huwallahu ahad. Falamma raja'u, maka ketika mereka kembali pulang, mereka menyebutkan tentang hal itu kepada Rasulullah. Yani dia kalau mengimami selalu mengakhiri dengan kul huwallahu ahad. Maka Nabi katakan, saluhu, tanya kepada dia, kenapa dia melakukan itu? Akhirnya para sahabat itu pun bertanya kepadanya, dan ia pun menjawab, memberikan alasannya, di anna sifatul rahmah, karena kul huwallahu ahad memuat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Qul huwallahu ahad, Allah maha esa. Ya, Allah samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk-makhluk yang makhluknya kembali kepadanya. Lam yalid wa lam yulad dan seterusnya. Itu semuanya pujian terhadap Allah, mengandung keterangan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Nah, dia sangat senang dengan surat Al-Ikhlas tersebut karena terkandung pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ana uhibbu an aqra'ah, jadi saya suka karena itu, kandungan surat Al-Ikhlas. Maka mereka pun, para sahabat, menyampaikan kepada Rasulullah bahwa itulah sebab dan alasannya. Maka Nabi mengatakan, akhbiruh annallaha yuhibbu, kabarkan kepada dia bahwa Allah mencintai dia. Ini juga hadis yang disebutkan di sini dalam bab ini, kaitannya dengan bab bacaan surat itu, ya. Seperti yang kita dengar pada bahwa orang yang sedang kita bicarakan ini seorang sahabat yang menjadi pemimpin suatu pasukan kecil, memimpin pasukan plus memimpin sholat mereka. Nah, hal yang dirasa aneh oleh sahabat yang lain, dia selalu mengakhiri surat-surat itu dengan kul huwallahu ahad. Jadi misalnya baca Al-Falaq atau baca misalnya Watinuz Zaitun tadi, nanti setelah itu baca kul huwallahu ahad. Jadi dua surat dia baca, surat yang pertama, surat kedua. Nah, ini kan bagi para sahabat terasa aneh, kok dia selalu membaca dengan cara seperti itu. Cuma mereka tidak menanyakan saat itu. Mungkin merasa ini pemimpin dan tentunya punya ilmu yang lebih, ya. Nabi memilih dia karena alasan-alasan itu, jadi mereka husnuzan dengan itu. Tapi setelah Nabi pulang, tetap mereka bertanya kepada Nabi, ingin tahu lebih jauh apa sesungguhnya alasannya. Maka Nabi balik bertanya, coba tanya dia, apa alasannya? Setelah ditanya, alasannya tadi yang kita sebutkan bahwa dia menyukai surat Al-Ikhlas karena mengandung pujian-pujian terhadap Allah, sifat-sifat Allah yang maha agung, sehingga dia cinta kepada surat tersebut. Setelah Nabi tahu, Nabi pun mengatakan, beritahukan kepada dia bahwa Allah mencintainya. Jadi cintanya kepada surat tersebut, Allah pun membalas dengan rasa cinta kepada orang itu. Nah, dan ini tentunya tidak berlaku hanya pada orang itu. Kalau kita juga seperti itu, insyaallah kita juga mendapat kecintaan Allah kepada kita. Cuma apa sebabnya yang penting? Ya, kalau kita mungkin baca qul huwallahu karena nah ini salah ya. Kalau kita baca surat itu senang, surat itu karena pendeknya. Ini berbeda pahalanya, berbeda. Tapi kalau kita membaca surat Al-Ikhlas karena kandungan makna surat tersebut seperti sahabat itu, ya insyaallah kita akan mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Nah, kemudian memang surat Al-Ikhlas punya keutamaan yang lebih ya. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa qul huwallahu ahad ta'dilu tsulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu mengimbangi sepertiganya Quran. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama beberapa alasan, diantaranya yang mereka sebutkan adalah karena kandungan tadi. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu kan ada yang mengandung tentang hukum-hukum, ya kan? Kemudian ayat-ayat Al-Quran ada yang mengandung tentang kisah-kisah, ya kan? Dan sebagian lagi mengandung tentang ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, garis besarnya kandungan Quran itu seperti itu. Hukum-hukum ya, halal haram, tata cara ibadah dan lain-lain. Kemudian apa? Kisah-kisah. Kemudian ini penyebutan sifat-sifat Allah. Nah, ini sepertiganya Al-Quran. Nah, karena itulah Al-Ikhlas menyamai sepertiganya Al-Quran. Nah, dan ya karena kandungan-kandungan itu akhirnya memiliki keutamaan yang lebih. Dan bukan artinya seperti mungkin sebagian orang memahami, kalau gitu kalau mau baca Quran cukup Al-Ikhlas 3 kali sudah khatam dari pertama sampai terakhir. Ya, bukan itu. Itu secara kandungan tetap baru sepertiga, ya kan? Jadi itu salah satu keutamaan surat Al-Ikhlas. Kemudian dari hadis ini juga kita mengambil suatu kesimpulan bahwa dibolehkan membaca dalam satu rakaat dua surat. Bahkan lebih pun boleh, karena Nabi pernah membaca tiga surat ya. Tiga surat atau dua surat yang Nabi membaca pertama surat apa? Al-Baqarah. Ya, bukan tiga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, tapi Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Lima juz lebih dalam sholat malam. Jadi yang kita maksudkan di sini bahwa artinya boleh lebih dari satu surat, dua surat boleh. Kemudian hadis berikutnya, An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad, "Falaula sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wadhuhaha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'aka al kabiru wad dha'ifu wadhul haja." Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad radhiyallahu anhu, "Tidakkah engkau salat mengimami mereka dengan membaca subbih isma rabbikal a'la wasyamsi wadhuhaha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalla wara'aka?" Karena salat di belakangmu orang yang tua, yang lemah ya, dan orang-orang yang punya keperluan. Nah, ini ada kisahnya ya kan. Sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu itu ya salah satu sahabat yang punya keutamaan sehingga dijadikan imam di kaumnya. Dijadikan imam di kaumnya. Bahkan sahabat Mu'adz ini sejak muda, dan memang tergolong ulama muda ya. Bukan ulama muda artinya hanya umurnya muda tapi enggak punya ilmu, tidak, tapi umurnya muda tapi ilmunya banyak. sehingga beliau dikatakan oleh Nabi SAW, sahabat Mu'adz ini, saya ingat saya, kalau ulama nanti dikumpulkan di akhirat, ya, di hari kiamat nanti dikumpulkan para ulama, Mu'adz itu sudah melebihi satu lemparan batu, misalnya kita melempar sejauh misalnya 100 meter ya kan, atau kurang lebih. Jadi dimanapun ulama dikumpulkan, Mu'adz sudah melebihi, ya, mendahului mereka. Nah, ini keutamaan sahabat Mu'adz. Nah, beliau punya kebiasaan sholat bersama Nabi SAW sebagai makmum, kemudian pulang mengimami keluarga, apa namanya, kaumnya. Jadi kan di Madinah itu banyak kampung-kampung, ya. Jadi masjid di Madinah itu bukan masjid Nabawi saja, itu intinya masjid jami' kalau kita, ya, masjid besarnya itu. Nah, di kampung-kampung ada masjid-masjid. Nah, termasuk Mu'adz ini. Mu'adz kalau sholat isya bersama Nabi, ya kan, nanti setelah jamaah Nabi, dengan Nabi, beliau pulang baru mengimami kaumnya. Jadi beliau sholat dua kali, iya, sholat dua kali yang seperti ini boleh. Dan yang kedua dianggap sunnah, artinya dapat pahala sunnah. Tetap sholatnya sholat isya, ya isya sama, cuma dapat pahalanya pahala sunnah. Nah, suatu saat Mu'adz radhiyallahu an mengimami kaumnya sampai salah satu dari kaumnya yang ikut itu menyelesaikan dulu. Kenapa? Karena kepanjangan menurut dia, sementara dia punya keperluan. Nah, itu salah satu kejadian. Dan mungkin memang beberapa apa namanya sholat yang beliau lakukan dengan kaumnya itu bacaan-bacaannya panjang, sehingga sebagian kaumnya keberatan itu. Nah, ketika itulah kemudian Nabi menasihati Mu'adz radhiyallahu an dengan nasihat ini, ya, tidakkah engkau sholat dengan membaca subhisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wallaili idza yaghsha dan seterusnya. Kenapa? Karena yang sholat di belakangmu itu ada orang yang tua, ya, sudah tidak mampu kalau panjang-panjang. Ada yang dhaif, orang yang lemah, atau marid, orang yang sakit, lemah, dia enggak kuat berdiri lama. Ada juga orang yang dulhajah, punya keperluan. Dia mungkin sehat, kuat, tapi mungkin ada tamu, mungkin mau pergi dan lain-lain. Jadi artinya bagi seorang imam mesti memperhatikan makmumnya. Oleh karenanya tidak selalu membaca panjang-panjang, mungkin sesekali membaca panjang sebagaimana Nabi terkadang membaca panjang. Yang kemarin kita baca misalnya surat Maghrib dengan surat At-Tur itu tergolong panjang. Ya, jadi kalau ulama Quran, ya, artinya tentang ilmu Al-Quran, itu membagi Al-Quran itu dalam atau dari sisi panjang pendeknya surat itu menjadi tiga. Ada yang tiwal, tiwal itu yang surat-surat panjang itu Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, An-Nisa, namanya tiwal. Nanti ada yang lebih pendek-pendek namanya mi'in, yang ayatnya seratusan. Nah, ada yang ke belakang, surat Qaf ke belakang disebut mufassal. Ya, mufassal. Nah, ini seperti At-Tur dan seterusnya itu disebut mufassal. Cuma mufassal pun dibagi tiga. Ada yang mufassal yang tiwal, ya, kayak At-Tur, Qaf itu mufassal tapi yang panjang-panjang, ya. Ada yang pertengahan, nah, seperti ini pertengahan, subhisma rabbikal a'la dan seterusnya. Ada yang pendek-pendek ya, seperti Al-Ikhlas, itu namanya kisor, mufassal tapi yang pendek-pendek. Nah, jadi terkadang Nabi membaca dengan tiwal mufassal, ya. Cuma lebih sering ketika bersama jamaah yang macam-macam membaca yang pendek-pendek atau yang sedang-sedang. Nah, seperti ini yang Nabi bimbingkan kepada Mu'adz. Kamu baca subhisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wallaili idza yaghsha, itu sedang. ya, surat-surat yang sedang pendek sekali ya tidak, panjang sekali juga tidak. Jadi ini artinya apa? Artinya sekali lagi bahwa seorang imam mesti memperhatikan makmumnya dalam bab pembacaan. Kalau dia mau panjang dan ia sholat sendirian, ya silakan, itu lebih bagus. Semakin panjang semakin bagus, karena Nabi mengatakan afdhalus shalah tulul qunut. Sholat yang paling bagus itu yang kunutnya panjang. Loh, kok kunutnya panjang? Kunut apa? Nah, ini maksudnya apa? Berdirinya panjang. Tulul qunut itu artinya berdirinya panjang. Bukan doa qunut rukunnya di sini, ya. Nah, jadi kalau ia sholat sendirian, silakan. Tapi kalau bersama orang yang lain, jangan. Bahkan Nabi pernah marah ketika ada seorang imam yang ketika sholat subuh selalu panjang. Ya, sehingga sebagian makmum mau sholat, waduh, maju mundur dia kalau bahasa kita ya, ragu-ragu. Ya. Akhirnya Nabi nasihati dengan nasihat yang keras. Ayyuhan nas inna minkum munafirin. Wahai manusia, di antara kalian itu ada yang membuat orang-orang menjauh. Fa'ayyukum amman nas falyujiz. Siapa di antara kalian yang mengimami orang-orang hendaknya memperingkas sholatnya. Nah, ini di antaranya tadi dengan bacaan-bacaan yang kita sebut dengan kis mutawassit al-mufassal, yang pertengahan dari surat-surat mufassal. Kemudian jadi intinya begitu ya, dan di sini juga Nabi SAW membimbing para imam, ya, beliau mengajari para imam supaya seperti itu. Kalau masyarakat kita sudah, ya ini sudah tergantung panjang mungkin ya, sampai suara bergerak panjang pada, ya perlu kebiasaan sebetulnya. Kalau kita membiasakan seperti itu, insya Allah gak terasa panjang. Tapi kalau kebiasaannya hanya ada kelas nanti itu terus, ya ini terasa panjang. Ya cukup sampai di sini dulu. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.